Bagaimana caranya menjadi pribadi yang lebih berani? Oke, bedanya dulu. Orang berani bertindak, orang penakut tidak. Ambil sederhana itu. Penakut tidak bertindak, pemberani bertindak. Jadi caranya jadi orang berani? Bertindak. Itu loh, sederhana sekali. Penakut menunda, pemberani menyegerakan. Jadi caranya jadi orang berani? Menyegerakan. Oke. Penakut minder, pemberani agak sombong. Jadi kalau mau berani, sombong. agak sombong. Gitu. Nah, yang agak sombong, di kitanya tidak. Siapa yang mengatakan agak sombong? Orang minder. Penakut. Yang mengatakan, oh itu sok. Gitu. Enggak. Hambatan itu. Ini masukan sederhananya ya. Ini penting sekali. Hadapi. Orang berani itu menghadapi. Oke, terus ada yang bilang gini. Tapi kan tidak semua yang kita hadapi akan sukses kita laksanakan. Ini bahasanya pemberani atau penakut? Penakut. Tidak semua kan Pak Mario yang kita hadapi akan sukses kita lakukan? Betul. Tidak semua yang kita hadapi akan menghasilkan keberhasilan, tapi tidak ada keberhasilan kalau masalahnya tidak Anda hadapi. Ya, so hadapi. Bilang gini, kalau saya tidak berani bagaimana? Kan menghadapi harus berani. Untungnya ada istilah cantik sekali. Kalau orang tidak berani menghadapi masalah, ikhlaslah hadapi. Oh, cantik sekali. Beda enggak berani menghadapi dengan ikhlas menghadapi? Beda. Berani itu sini masalah, gitu kan bunyi. Kalau ikhlas itu ya mau apa lagi? Aku enggak ada pilihan lain, ya udah aku laksanakan saja, itu namanya ikhlas. Nah, orang yang menghadapi masalah dengan ikhlas itu karena tidak memiliki keberanian tapi terpaksa. The power of kepepet. Ikhlas, terima. Mau apa lagi? Gitu. Tidak dihadapi menyiksaku. Itu dihadapi tidak berani, tetapi harus dihadapi, hadapi dengan ikhlas. Nah, lihat. Berarti keikhlasan itu adalah jenis keberanian karena keberserahan.